بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك يا عباد pembahasan kemarin yang terakhir berhubungan dengan adab-adab yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala berhubungan dengan apa? Yang inti, yang paling inti yang kita ambil dari adab yang kedua. Nah, berhubungan dengan apa? Adab untuk seorang thalib berhati-hati dari masuk dalam permasalahan khilaf di awal-awal dia belajar. Nah, hati-hati di awal-awal dia belajar. Jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara khilaf nah, yang terjadi di kalangan para ulama. Karena hal ini akan membuat bingung dan apa? Membuat kacau pikirannya. Baik. Jelas. Dan ini penting akan khilaf. Karena terkadang seseorang sibuk dengan berbagai macam perselisihan sehingga dia tidak bisa mengambil faedah dari belajar. Tidak punya hafalan. Padahal di antara hasil yang paling jelas dari seorang belajar itu hafalan. Nah, hasil yang paling nampak. Nah, dan akan lebih bermutu hafalan ini tatkala apa? Diiringi dengan pemahaman yang bagus dan istimbat yang kuat. Sehingga tidak cukup seseorang apa sekedar yang penting paham, tidak. Tapi butuh hafalan. Nah, karena ini modal utama dan hasil yang paling nampak. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, aku membaca banyak. Nah, tapi di masa tua yang tersisa adalah apa yang aku hafal. Nah, maka ijtahidu ikhwani fillah dan berusaha untuk apa menghafal. Nah, baik itu Al-Quran maupun hadith maupun apa inti-inti dari apa pelajaran yang telah kita ambil. Nah, maka merupakan itu yang bagus seorang setiap selesai belajar khanifillah atau selesai suatu bab, selesai suatu kitab untuk apa merangkum. Nah, dia rangkum sehingga ketika dia merajaah dengan cepat akan apa? Akan teringat apa-apa yang dipelajari. Nah, tapi kalau seorang menyibukkan diri dengan ikhtilaf, apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan apa? Dengan suka berdebat. Karena biasanya kalau yang menyibukkan diri dengan ikhtilaf, akhirnya apa? Timbul suka berdebat. Nah, suka berdebat. Nah, ini yang akan banyak memalingkan seseorang dari apa? Dari jalan ilmu yang benar. Dan bahkan nah, bisa menggelincirkan dia dari manhaj yang hak. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang ketiga. Siapa yang bertugas membaca? Nam ikram alim warfa' sawna. Tayyib, kita ulangi. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Al-Thalith ayu sahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan mutqana. Hendaknya dia membenarkan apa-apa yang hendak dia baca sebelum dia menghafalnya dengan pembenaran yang betul-betul mungkin, yaitu pembenaran yang nampakah, dalam artian tidak cuma asal-asalan. Dan ini adab yang butuh diperhatikan oleh setiap talib yang menginginkan untuk menghafal dan menginginkan untuk pemahamannya benar, yaitu tashihu ma yaqra qabla hifdhi, membenarkan apa yang akan dia baca sebelum dia menghafal. Itu intinya. Jadi sebelum dia menghafal ikhwanul fillah, benarkan dulu bacaan. Makanya siapa saja yang bacaannya masih terkadang salah-salah, ya ketika mau menghafal setorkan dulu. Dan satu muka dibacakan kepada yang sudah hafal, sudah bagus hafalannya atau sudah bagus bacaannya. Nah, setelah dibaca betul, baru dia menghafal. Nah, ini metode yang sangat bermanfaat dalam menghafal ikhwanul fillah. Sehingga apa? Ketika dia menghafal, nanti akan menghafal dengan benar, tidak cuma sekedar asal-asalan. Nah, ketika hafal, sudah hafal, ternyata banyak sekali salahnya, akhirnya putus asa. Nah, baik, putus asa, merasa berat dan seterusnya. Kenapa? Karena metode sejak asal sudah salah. Imma ala syekhi au ala ghairihi mimman yu'inu. Baik dia itu nam membenarkan bacaannya nam dengan syekh atau dengan selain syekh dari mereka-mereka yang akan menolong dia. Nah, siapa saja yang akan menolong dia, tidak masalah. Yang penting, nah, orang yang dimintai tolong ini mengetahui bacaan yang benar. Thumma yahfadhuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Kemudian dia menghafalnya setelah itu dengan hafalan yang kuat. Jadi kalau menghafal ya jangan tanggung-tanggung ikhwani fillah. Hafal dengan kuat. Nah, sehingga apa? Sehingga dia nanti menjaganya tidak berat. Jangan sekarang menghafalnya masih lemah, besok menambah, akhirnya yang dihafal pada hari-hari sebelumnya sudah tidak tersisa. Nah, ini bukan menghafal namanya, ini cuma buang-buang waktu. Dalam artian, kalau kita melihat sisi hasil hafalan ya, adapun kalau tidak dari isi pahala, jelas apa? Tidak akan terbuang karena dia mengulang-ulang terus apa? Bacaan Al-Quran. Cuman yang kita lihat adalah dari sisi hasil hafalan. Kalau ingin mendapatkan hasil hafalan yang bagus ya, hafal dengan hafalan yang kuat. Jangan berpindah sampai betul-betul hafalannya disetorkan lancar, tidak geradulan, tidak banyak salah. Kalau masih salah, ulangi lagi, setor lagi berikutnya kepada yang lain, demikian. Nah, dan masing-masing ikhwan fillah hafalan untuk dirinya sendiri. Maka yang bersemangat akan mendapatkan hasilnya, yang tidak bersemangat juga akan merugi sendiri. Dan di antara hasil yang paling bermanfaat ikhwan fillah adalah hifdzul Quran, karena pahalanya yang sangat besar. Bahkan orang tua saja ikhwan fillah yang memiliki anak yang menghafal Al-Quran, yaitu yang selesai hafalan Al-Qurannya, orang tua pun mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikannya. Kelak di hari kiamat akan diberikan apa? Diberikan taj, diberikan mahkota. Nah, sampai terheran-heran dari mana mahkota ini? Nah, disebabkan karena anaknya yang hafal Al-Quran. Thumma yukarriru alaihi ba'da hifdhihi takraran jayyida. Perhatikan ini. Kemudian dia mengulang-ulang setelah menghafalnya dengan apa? Pengulangan yang bagus, bukan pengulangan sambil ngantuk-ngantuk. Pengulangan yang bagus, bukan pengulangan sambil apa? Sambil matanya jelalatan ke sana kemari. Diulang yang bagus. Nah, yang dihafal saat ini maupun yang kemarin-kemarin. Nah, dan sebagian afanifillah yang melakukan tayyib penelusuran dalam masalah hafalan, kebiasaan hafalan baru afanifillah untuk mereka-mereka yang memiliki kemampuan standar tidak akan bertahan kuat setelah 6 jam berikutnya. Ini untuk hafalan-hafalan baru. Sehingga kalau kita menghafal pagi pada subuh, saat sampai nanti pada zuhur tidak dimurojaah lagi. Nah, kalau masih kalau murojaahnya nanti pada isya biasanya sudah apa? Sudah naam taib, tadinya sudah enam kayak pesawat terbangnya lurus, sekarang sudah oleng sudah. Butuh usaha lagi. Tapi kalau naam pada zuhur diulang, ini ulang masih lancar. Sehingga apa? Sebelum dia melemah sudah diulang lagi, menempel kuat lagi. Nanti pada isya diulang lagi. Sudah sebelum tidur ulang hafalan baru. Nah, sambil mempersiapkan yang untuk hafalan besok. Sehingga besok demikian terus. Nah, waktu-waktu yang lain untuk memurojaah yang telah lewat. Bismillahi azza wa jalla wa fala, yang demikian ini akan memberikan hasil yang bagus. Tentunya dengan niatan yang ikhlas dan terus-menerus memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma yata'ahaduhu fi awqatin yuqarriruha li takrari mawadhi'i. Thumma yata'ahaduhu, kemudian dia apa? Menjaganya. Dijaga. Fi awqatin yuqarriruha, dia jaga pada waktu-waktu yang telah dia tetapkan, atau waktu-waktu yang dia tetapkan. Harus punya jadwal, berarti di sini khanifira seorang talib nah, punya disiplin pada waktunya. Kapan waktu muraja'ah, ya sudah gunakan untuk muraja'ah. Selain apa waktu yang telah ditentukan dalam jadwal kita sehari-hari. Litakrari mawadhi'i, untuk apa? Dia mengulang-ulang dan tayyib maudhu, yaitu pembahasan-pembahasan yang telah dia lewati. Kalau itu berupa dan pembahasan-pembahasan ilmiah, kalau itu berupa ayat-ayat Al-Quran, maka untuk mengulang dan hafalan-hafalan yang telah dilewati, surat demi surat atau juz demi juz, sesuai dengan apa jumlah yang telah dia hafal. Fala wala yahfadu syai'an qabla tashihihi, dan hendaknya dia tidak menghafal sesuatu pun sebelum dia membenarkannya. Benarkan bacaan, dan benarkan tulisan kalau itu menghafal dari tulisan kita. Kenapa? Li'annahu yaqa'u fit tahrifi wa tashif. Karena kalau dia tidak membenarkan terlebih dahulu, akan terjatuh dalam tahrif dan tashif. Tahrif yaitu pengubah-ubahan makna. Nah, kenapa? Karena yang harusnya dibaca rofa, dia baca nasab, sehingga maknanya berubah. Nah, yang harusnya dibaca pendek, dia baca panjang, yang berakibat berubah makna pada beberapa keadaan. Demikian pula akan terjatuh dalam tashif. Nah, yaitu kekeliruan secara bahasa dari sisi penulisan. Nah, dia akan apa? Salah. Baik. Yang harusnya habbatus sauda, dia tulis hayyatus sauda. Habbatus sauda sebagai obat, tapi hayatus sauda enggak bisa, enggak mematikan racunnya. Ular hitam jadinya gara-gara salah titik. Harusnya titiknya satu, habbah menjadi hayya, menjadi ular. Ini tashif. Waqad taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu min al-kutub. Dan telah lewat bahwasanya ilmu itu tidak sekedar diambil dari kitab-kitab, tapi butuh guru yang mengajari, butuh orang-orang yang tidak membenarkan bacaan ketika salah atau pemahaman ketika keliru. Kenapa? Fa innahu min adharril mafasid, karena sungguhnya mengambil ilmu hanya sekedar dari buku itu adalah apa? Sebesar-besar atau merupakan kerusakan yang paling bermudarat. Qala wa yanbaghi an yuhdhira ma'ad dawa an yuhdhira ma'ahu ad-dawata wal qalama wasikina litasbih. Dan seyogianya dia juga apa, membawa bersama dia tinta, pena dan pisau untuk apa, membenarkan tulisannya. Ya mungkin memang 6 alat ini dulu sangat diperlukan, ikhwan fillah. Tinta, pena dan pisau. Pisau mungkin untuk mengasah penanya atau untuk apa? Intinya berhubungan dengan masalah penulisan, untuk meruncingkan atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan walhamdulillah pada zaman sekarang Allah beri kemudahan yang sangat luas untuk kita menulis, ikhwan fillah, membawa pena cukup. Nah, taib menulis, alat-alat tulis begitu banyak macam dan apa jenisnya. Bawa, untuk apa, membenarkan tulisan. Walidabti ma yusahihu lughatan wa iraban, dan untuk betul-betul apa, menjaga apa yang telah dia benarkan. Sampai berupa harakat, ataupun berupa apa? Berupa penulisan dari sisi bahasan dan dari sisi i'rab. Qala wa idza radda syekhu alaihi lamdatan wa dhanna anna raddahu khilafu as-sawabi aw 'alimahu karara lafdata ma'a ma qablaha liyatanabbaha laha syekh. أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة. Dan apabila syekh membantah suatu lafaz yang dia baca, dan si talib menyangka bahwasanya bantahan dari syekh itu tidak benar, atau dia mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan syekh itu keliru, maka bagaimana yang dia lakukan? Kata Imam Ibnu Jamaah, hendaknya dia mengulang lafaz tersebut bersama dengan apa, kata sebelumnya, agar apa, agar syekh sadar. Atau dia mendatangkan lafaz tersebut dengan bacaan yang benar dalam konteks pertanyaan. Sebab mungkin saja syekh lupa, ataukah apa, lisan yang memang mengucapkan keliru dikarenakan kelalaian. Karena manusia afanibillah terkadang pikirannya ingin mengucapkan sesuatu, ternyata lisannya mengucapkan yang lain. Ini sesuatu yang lumrah. Qala wa la yaqul bal hiya kadza, dan jangan sampai dia mengatakan, yaitu si talib mengatakan, bahkan yang benar demikian. Ini tidak sopan, afanillah. Fal yatalattafu fi tanbihi syekhilaha, bahkan hendaknya dia bersikap apa, lembut. Berusaha untuk lembut sehingga tidak kelihatan bahwasanya dia membenarkan, tapi syekh menjadi sadar mana yang benar. Ini penting adab yang seperti ini, ikhwan fillah, untuk kita beradab dengan mereka-mereka yang Allah muliakan dengan ilmu. Fa in lam yatanabbah qala fa hal yajuzu fi hakadha. Kemudian apabila ternyata syekh tidak juga sadar dari kekeliruannya, maka si talib mengatakan dan bertanya, apakah boleh pada kata tersebut demikian-demikian bacanya, Fa in raja'a syekhu ila sawabi fala kalam. Wa illa taraka tahqiqaha ila majlisin akhar fi talattufin. Kemudian apabila syekh rujuk kepada kalimat yang benar, maka tidak perlu apa? Tidak perlu diperlama perbincangan. Dalam artian, oh sudah berarti tadi memang syekh keliru, sudah enggak. Enggak usah dikatakan, oh syekh berarti antum tadi salah ini dan itu. Nah, makna fala kalam, enggak usah kemudian apa? Antum perbincangkan kekeliruan yang awal tadi. Karena nah, sudah diketahui bahwasannya syekh membaca setelahnya dengan bacaan yang benar. Wa illa taraka tahqiqaha ila majlisin akhar bi talattub. Jika tidak, maka nah, tinggalkan. Nah, tahqiq pembahasan tersebut di majlis yang lain. Dengan apa? Dengan cara yang baik tentunya, cara yang lembut, tidak kasar. Lihtimalin an yakuna sawabu ma syekh. Karena ada kemungkinan yang benar itu memang bersama dengan syekh. Apa yang dikatakan syekh itulah yang benar. Maka butuh meneliti lagi di majlis yang lain. Fala maka dhalika idza tahaqqaqa khata'u syekh fi jawab mas'alatin la yaqutu tahqiquhu wa la ya'suru tadarukuhu fa in kana kadhalika kal kitabati fi riqa'il istiftah wa kaunu sa'ili ghariban aw ba'id ad-dar aw musanni'an ta'ayyana tanbihu syekh 'ala dhalika fil hali bi isharatin aw tasrihin. Dan demikian pula, apabila memang betul-betul terbukti kekeliruan syekh dalam menjawab suatu masalah. Jadi betul-betul yakin, afanifillah, syekh keliru dalam menjawab suatu masalah. Yang, nah, la yafutu tahqiquhu, yang tidak akan luput, nah, tahqiq dalam masalah tersebut. Wa la ya'suru tadarukuhu, dan tidak ada kesulitan untuk rujuk dari apa? Dari kekeliruan tersebut. Fa in kana kadzalika, maka apabila keadaannya seperti itu, kal kitabati fi riqa'il istifta, seperti penulisan pada lembaran-lembaran untuk apa? Berfatwa. Atau wa kaunu sa'il ghariban aw ba'idad dar, atau keadaan di mana orang yang bertanya itu seorang yang asing atau rumahnya jauh. Al-musyanni'an, atau orang yang bertanya itu adalah seorang musyanni' yang ingin mencela, memang ingin mencela kekeliruan syekh. Maka apabila melihat kondisi seperti ini, ta'ayyana tanbihu syekhi 'ala dhalika fil hal, maka wajib untuk apa? Memberi tanbih kepada syekh. Kita memberitahu kepada syekh kekeliruannya saat itu juga, tidak perlu ditunda-tunda. Bi isyaratin, dengan isyarat, atau dengan tasrih secara terang-terangan, tapi tentunya dengan cara yang baik. Fa in taraka dhalika khiyanatun li syekh. Apabila dia meninggalkan yang demikian itu, tidak mau membetulkan, padahal dia tahu ini betul-betul syekh keliru dalam mengucapkan. Yang harusnya berucap kanan, dia ucap kiri misalnya. Maka hendaknya apa? Dibetulkan saat itu juga. Karena kalau dia biarkan, maka ini bentuk khianat. Bentuk khianat kepada syekh. Kenapa? Mau dia tahu keliru, tidak dibetulkan. Nah, fayajibu nushuhu bitayakudhihi lidhanika bima amkana min talattufin aw ghairi. Maka wajib untuk memberikan nasihat. Agar apa? Agar syekh sadar. Nah, sadar atas apa? Kelalaian dia. Dengan cara yang dimungkinkan. Nah, tentunya berupa dengan cara yang lembut atau yang lainnya. Wa idza waqafa 'ala makanin kataba qubalatahu balagha al-ardu aw at-tashihu. Dan apabila telah sampai pada suatu tempat yang telah dibetulkan, afanifillah, berhenti, ya, berhenti tashih tersebut, ya, telah disetorkan, dibaca, dibetulkan, maka ditulis, di depannya balagal ar, telah sampai di sini ar, yaitu apa? Tashhi, sampai di sini pembetulan. Nah, atau terkadang, alhamdulillah, yang sering kadang kalau itu zaman sekarang ikhwanifila kalau sudah sampai titik, maka titik terakhir biasanya kita ningkari, oh sampai di sini ini sudah, nah selesai sampai sini, besoknya lagi, nah sampai berikutnya, sehingga jelas sampai di mana tashih yang dilakukan dalam penulisan atau dalam pembacaan. Baik, ini berhubungan dengan apa? Metode yang dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jama'ah al-Hanifiyah untuk seseorang betul-betul apa? Memperhatikan benarnya dia dalam membaca dan benarnya dia dalam menulis sebelum dia menghafal. Dan ini penting al-Hanifiyah. Nah, sehingga seorang menghafal dengan hafalan yang benar. Baik. Barakallahu fikum, nasallallahu alaihi wa sallam, ayyuhal fikum alaihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين